Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Habis seperti itu ya. Ya. Iya, tadi salah bahasa ya. Tadi bilang duduk istirahat, tapi yang benar apa duduk di antara dua sujud tadi ya. Iya. Jadi yang duduk di antara dua tadi duduk istirahat tadi dibahasakan dengan duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian selanjutnya. Zikir di antara dua sujud ya, zikir di antara dua sujud. Zikirnya udah hafal semuanya kan Pak ya? Hah? Ya ngapal ya. Dan zikir ini hukumnya apa Sun? Sunnah, hukumnya sunnah karena yang datang hanya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Ah, setelah zikir, ngapain lagi Pak? Sujudlah lagi ya. Ketika sujud ini ngapain? Takbir sambil apa? Mengangkat kedua tangannya. Takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Adapun mengangkat kedua tangan sama Pak ya. Kadang-kadang aja ya. Dan hadisnya juga seperti tadi lanjutannya. Kemudian setelah itu hukum sujud yang kedua apa hukumnya Pak? Hukum rukun juga. Hukumnya rukun juga. Maaf. Setelah sujud yang kedua ngapain Pak? Bangkit mau berdiri. Nah, itu baru ada Pak. Duduk istirahat. Ini baru ada. Duduk istirahat. Tadi kan duduk di antara dua sujud. Ini baru ada duduk istirahat. Nah, tentang duduk istirahat ini Pak, ada dua pendapat di antara para ulama. Jadi selesai mau rokat yang kedua Pak ya. Mau rokat yang kedua. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Dan ada yang mengatakan tidak sunnah. Jumhur mengatakan tidak sunnah. Adapun selain jumhur, itu adalah sunnah. Ya, duduk istirahat adalah sunnah berdasarkan dengan hadis. Malik ibn al-Huwairits, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliaunya melihat Rasul alaihi salatu wasallam yusalli salat. Fa'idha kana fi watarin min salati. Apabila Rasulullah itu fi watarin. Watar itu apa? Setelah rokat yang kedua. Setelah rokat yang pertama. Ya kan? Berarti kan mau rokat kedua kan Pak ya? Dan setelah rokat yang ketiga. Mau keempat. Jangan ke rakaat kedua kan sudah duduk kan, Pak ya? Ya kan, di setelah rakaat yang pertama dan setelah rakaat yang ketiga. Itu apa katanya? Lam yanhab, Rasul itu tidaklah bangun. Tidaklah bangun hatta yastawi qa'ida, sehingga Nabi posisi duduk sebentar. Nah, ini dalil. Jadi ketika Rasul alaihissalatu wassalam selesai rakaat yang pertama, mau rakaat yang kedua, enggak langsung berdiri tegak. Tapi duduk dulu sebentar baru berdiri. Begitu juga pada rakaat yang ketiga, mau rakaat yang keempat. Itu enggak langsung berdiri, Pak. Duduk dulu. Ini menunjukkan apa perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini berfaedah sunnah. Jelas. Cuma ada yang komentar. Sebagian ulama mengatakan duduknya Nabi itu karena tua. Jadi karena sepuh katanya. Karena sepuh ya duduk. Tapi kalau enggak sepuh, wong nom-nom langsung ejet wae. Semisal ini tidaklah ada dalilnya. Karena perbuatan Nabi alaihi wasallam baik ketika muda maupun ketika tua adalah sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Fa kalimat fi Rasulillah tidak diperinci. Apakah muda ataukah tua, ya kan? Fi Rasulillah, sungguh ada pada jiwa Rasulillah auladan yang bagus. Maka semua perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam baik ketika tua maupun ketika muda adalah sunnah, adalah butuh kita contoh. Dan alasan mereka yang mengatakan karena tua, kalau enggak tua enggak apa-apa, hari tidak ada dalil yang kuat untuk itu. Nah. Kemudian ketika kita bangkit ini, Pak. Ketika kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua atau rakaat yang kedua ketiga keempat, bagaimana cara apa ini bangkitnya? Kita dahulukan kaki apa tangan dulu, Pak? Tangan apa kaki? Tangan, Pak Adia. Gak kaki, Pak Adia. Pak Samsul, kaki apa lutut atau tangan, Pak Samsul? Lutut. Tapi kita bersandar kepada apa? Tangan ya. Lutut dulu. Ya. Sandarannya mana, Pak? Tangan. Ya. Khair insyaAllah. Ala khilaf di antara para ulama, Pak. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Dan yang benar insyaAllah adalah ketika kita bangkit dari apa itu duduk ya menuju rakaat yang kedua itu bersandar dengan tangan ya, jadi kita bersandar dengan tangan berarti lututnya lebih dulu karena kita bersandar kepada tangan. Adapun yang bersandar dengan lutut tangan dulu berarti kan, Pak ya, ini semua hadis lemah dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala. Al-khulasah, na'am, tentang ini adalah bersandar dengan tangan dulu, berarti ngangkat lutut dulu ya. Ini berdasarkan dengan hadis Amr ibn Salamah. Rasulullah s.a.w. berkata di sini, katanya, wa idha rafa rasahu anis sajrati saniya jalasa. Adalah Rasul s.a.w. apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, Nabi duduk dulu. Itu istirahat. Wa'tamada alal ardi dan bersandar kepada bumi. Wa'tamada alal ardi dan dia bersandar tangannya ke bumi. Tsumma qama, baru dia berdiri. Tsumma qama, kemudian dia berdiri. Jadi bersandar tangannya kemana? Ke bumi, baru lututnya berdiri lebih dulu. Dan ini adalah sunnah. Lah ketika kita bersandar itu Pak, apakah menggenggam? Ataukah Pak? Ya, enggak menggenggam, biasa. Ketika kita bersandar pada tanah, posisi tangan kita itu menggenggam ataukah sekedar biasa? Si Pak enak ya Pak? Terserah Pak ya. Pak Adi katanya terserah. Boleh dengan menggenggam kata Pak Adi, dan boleh apa dengan tidak menggenggam ya. Intinya Pak, terfokus dengan hadis. Kalau hadisnya sahih, berarti disunahkan menggenggam. Tapi kalau tidak sahih, ya bukan terserah. Kalau tidak ada, kalau hadisnya lemah, berarti kita kembali ke sebagaimana biasa. Jangan menggenggam. Ya Pak ya? Jangan menggenggam. Kalau andai kata hadisnya sahih, ya menggenggam. Tapi kalau hadisnya lemah, ya saya menggenggam. Biasa. Sebab yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Nah, menggenggam itu satu apa? Satu ibadah. Ini adalah permasalahannya di sini Pak ya. Ana bacakan dulu hadisnya. Di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar ya'jinu fi shalah. Ya'jinu membikin adonan roti. Kalau dia membikin adonan roti berarti menggenggam. Aku melihat Ibnu Umar menggenggam ketika bangkit dari rokat yang pertama menuju rokat yang kedua ya. Itu digenggamkan tangannya. Saya pun bertanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu melakukan yang demikian itu? Katanya dia, ra'aitu Rasulullah yaf'alu. Aku melihat Rasulullah apa? Melakukannya. Aku melihat Rasulullah melakukannya. Maka ini menunjukkan apa? Bagi yang mensahihkan hadis, maka disyariatkan menggenggam. Tapi bagi yang melemahkan hadis, maka bagaimana? Ya udah, kembali kata wadhu'a, yang namanya wadhu'a itu meletakkan Pak, bukan menggenggam. Maka kembali kepada asal hadis, yaitu meletakkan. Yang namanya i'tamada al-ardi, bersandar kepada bumi, ya bersandar sebagaimana biasa tangannya. Lah datang perkara zaid, perkara lebih, yaitu menggenggam. Tapi ternyata menggenggam ini hadisnya lemah. Maka dikembalikan kemana Pak? Naam, ke asalnya. Dan lemahnya ini ada tiga cacat Pak. Anu kalau mau lihat kitab asalnya. Ada hadisan manusia apa lemah, tambah lagi dia mukhalaf, tiga cacat. Dan ini gak bisa terangkat menjadi hasan liwairi. Naam. Berarti khulasanya apa? Berarti biasa Pak ya? Ya setelah selesailah kita rokat pertama. Tiga pertemuan. Baru selesai satu rokat pertama Pak ya. Baru kita lanjut rokat ke kedua. Justru istirahatnya tadi kembali ke Ika atau tidak nanti kan duduk Pak. Kasih ya duduk. Oh duduk istirahatnya Pak ya? Istirahatnya. Oh duduk istirahatnya. Tadi duduk di antara dua sujud ya. Kemudian berarti duduk apa? Duduk di antara dua duduk istirahatnya. Enggak ada penjelasan, Pak. Berarti duduknya sebentar dulu, Pak ya. Kembali ke asal. Iya Pak, ini tidak ada penjelasan tentang apa? Tentang duduk apa ini? Duduk istirahat. Pokoknya duduk ngono wae. Berarti kalau duduk keterangannya berarti terserah. Jadi layak uduhiya istawa qa'idan summa qama. Berarti yang namanya istawa qa'idan penjelasannya mek duduk. Berarti enggak ada cara dan keterangan gimana cara duduknya. Enggak ada, Pak. Bagi yang ini dan itu ya kurang ada keterangan yang sudah duduk. Jadi enggak ada keterangan. Berarti apa? Terserah, Bapak. Mau ngapain terserah. Baik. Ketika duduk istirahat, menuju ke diri itu takdirnya sebagai daya sujud. Menuju duduk istirahat. Ayo, Pak. Ya, ini. Ya, ini lupa Anda enggak sebutkan apa takdirnya, Pak, ya. Ya. Syekh, Syekh Adil dalam kitab Tamamul Minnah, beliau menjelaskan, yukabbir ma'a qiyamihi minas sujud. Jadi takbir, ya, ketika mau berdiri. Jadi ketika berdiri, Pak. Jadi takbirnya bersama dengan berdiri. Jangan ketika berdiri tegak baru takbir. Jadi ma'akiyam disertai dengan berdiri. Takbirnya ya itu disertai dengan bersamaan dengan berdiri. Paham? Bukan ketika berdiri tegak baru takbir. Itu kata beliau. Jadi summa yukabbir anna yukabbiru ma'akiyam sujud summa yanhad. Ketika udah bangkit itu tidak takbir mengulang lagi tidak. Jadi ketika itu aja pertama kali tok. Iya. Iya. Iya. Kemudian selanjutnya coba takbir biasa aja lah Pak. Allahu Akbar biasa takbir. Dan Allahu Allah yang terlalu panjang-panjang biasa aja Allahu Akbar. Nanti alifnya nanti terlalu panjang nanti itu. Ya, seterusnya Pak, dikit lagi Pak. Berapa satu rakaat Pak? Ini kan sujud pertama kan ini kan ya ini lah ya. Ketika sujud jadi ketika kita bangkit dari itu takbir. Ya, jadi ketika bangkit dari itu takbir baru istirahat. Asal itu kita berdiri santai aja sudah. Enggak ada takbir lagi. Ada itu maksudnya Pak. Jadi sujud kan itu kedua kan Pak ya. Sujud kedua kita kan mau bangkit kan tapi kan disyariatkan istirahat dulu lah. Ketika kita sujud ke AA, ke istirahat, ini kan bangkit, Pak. Ini takbir, Allahu Akbar. Lalu tuh, nah, setelah itu kita berdiri lagi. Nah, itu enggak ada takbirnya. Karena enggak ada dalil. Ini karena perkara tauhidiyah. Sama ini, Pak, ya. Butuh dicontohkan? Sudah? Salah lho, Pak, ya. Ya, biasa mana lho, Pak. Iya, jadi enggak ada gitu Pak kata beliau Pak. Jadi katanya ya tadi itu as-sahi gitu Pak. Jadi at-takbir inda qiyam ketika dia bangkit dari apa itu Pak ya. Lah, katanya beliau tidak ada dalil katanya. Enggak ada dalil ketika bangkitnya duduk itu ke berdiri itu enggak ada dalil bertakbir. Lah kalau enggak ada dalil berarti kita di diam. Yang meneng wae. Dah. Lah takbir lah sikit panjang-panjang, Pak. Terlalu panjang. Allah itu berapa panjangnya? Allah. Lah itu panjangnya terlalu, Pak. Orang-orang Pak itu, Pak. Enggak cocok, Pak. Sudah jelas saya? Ya, khair insyaallah barakallahu fiikum. Nah, ini sekarang terkait dengan rakaat yang kedua ini kan, Pak ya. rakaat yang kedua itu kita mulai apa lagi gitu lah ya. Ya kan? Apakah kita mulai maca bismillah lagi? Tahu dulu Pak ya. Tahu dulu, terus bismillah, terus apa lagi? Al-Fatihah. Atau kita mengulang istidzah lagi, Pak? Pakai Pak ya. Nah, kita baca hadisnya dulu. Nanti ini enak cara mainnya, Pak ya. Insyaallah. Hadis Abu Hurairah, ingat ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza nahadha, apabila bangkit, anir rakaat tsaniyah, dari rakaat yang kedua, ini bangkit ke rakaat yang kedua, istaftahal qiraah, ingat ini, beliau memulai bacaan aja, memulai bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut, dan Nabi enggak diam. Ini yang dulu ditanyakan sama kiainya Pak Wono dulu itu, sama siapa Pak Wawan ini, ketika saya jelaskan ini, saya diantemi dengan hadis ini. Loh, ini Ustaz Tantum kok ngomong bismillah lagi dan ta'awud lagi, sedangkan Nabi ini jelas walam yaskut. Nabi itu enggak diam. Berarti dari hadis mau coba Fatihah langsung. Orang mau ta'awud, orang mau coba bismillah. Jelaskan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza nahadha, apabila Rasulullah bangkit ke rakaat yang kedua, istaftaha, Rasul alaihi salatu wassalam membuka salatnya, membuka bacaannya dengan alhamdulillah walam yaskut, dan enggak diam, lho kan? Berarti kalau enggak diam, berarti langsung berdiri kan, bangkit kan, langsung berdiri. Lah, ke antara berdiri dengan moto alhamdulillah, orang sekian menang. Jadi langsung moto al-fatihah. Jadi orang sekian moto al-fatihah, atau tapi bismillah. Begitulah bahasanya makan itu. Tapi bahasanya tidak mesti zahir, Pak ya. Zahir, orang mesti zahir. Oh, nepatin, Pak. Nah, kita sebutkan kalamnya ulama dulu. Ingat, Pak ya. Ulama berbeda pendapat tentang mana walam yaskut dan Nabi enggak diam. Maksudnya apa? Ini Pak, butuh dulu. Al-Baihaqi menjelaskan walam yaskut itu adalah langsung orang maca Al-Fatihah, orang maca bismillah, dan orang maca apa? Ta'awudz, langsung maca. Nah, sudah? Yes. Pendapat yang kedua, enggak. Mana walam yaskut itu adalah enggak maca doa istiftah. Wis, Pak. Wis. Lah, sing enak ndi Pak? Dua pendapat iki. Tunggu dulu, Pak. Harus kita lihat. Hadis ini kan berhadapan dengan rakaat yang pertama. Apa itu? Nabi sakata hulaya kan, Pak ya? Nabi itu diam sebentar kan, kata hulaya. Wahai Rasulullah, antum baca apa? Ana lihat kamu itu apa? Diam sebentar. Kata Imam Al-Albani, maka walam yaskut harus kita baca bahwa doa istiftah. Lu kok bisa? Iya, karena di awal rakaat pertama Nabi itu diam. Nah, diamnya Nabi baca apa? Bisa. Untuk supaya tidak salah paham, rakaat yang kedua baca doa istiftah lagi. Abu Hurairah menekankan Nabi itu enggak diam, alias enggak mau berdoa istiftah. Lho kok iso? Iya, karena di awal kali Rasulullah diam, podo sahabate ya Abu Hurairah. Podo sahabate Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah khawatir dipahami rakaat yang kedua itu Nabi mau istiftah lagi. Makanya Abu mengatakan walam yaskut, dan Nabi enggak diam, ai enggak diam mau berdoa istiftah. Kalau begitu, tidak menafikan moco bismillah dan moco ta'awud. Gitu lho Pak, pemahaman ya Pak. Jelas? Jelas ya ini. Jadi gitu. Lah, kalau kita ambil ini, enak. Tidak bertabrakan dengan dalil yang lain. Contohnya, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idzillah. Perintah moto ta'awud setiap kali moto Kalau kita katakan gak usah moso, gak usah moso ta'awudz, langsung bismillah, bertentangan dengan hadis ini, repot nanti malahan. Makanya biar tidak bertentangan, karena hukum asal kalamnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak bertabrakan, Pak. Maka kita bawa kepada makna walam yaskut, ay tidak diam, untuk membaca doa istiftah. Soalnya di awal rakaat yang pertama moco doa istiftah itu diam untuk membaca doa istiftah. Supaya tidak dipahami rakaat yang kedua moco doa istiftah lagi, Abu Hurairah mengatakan tidak lagi diam. Lah, tidak diam untuk apa? Untuk membaca doa istiftah. Dan ini enggak menafikan apa, Ikhwan? Adilah yang lain, yang itu memerintah moco bismillah dan moco ta'awudz. Yang dinafikan apa? Moco doa istiftah. Gitu acara mainnya, gitu asal-muasal, muasalnya begitu. Jelas. Tapi kalau kita bawa walam yaskut, orang moco istiftah, orang moco bismillah, orang moco apa? Ta'awudz, banyak bertabrakan, Pak. Karena Rasul alaihi wasallam dalam hadis juga setiap kali moco Al-Fatihah, moco bismillah. Kalau antum itu tabrakan mana? Kemudian umumnya ayat tadi, faidah qara' al-Qur'an tadi, bertabrakan lagi daripada nabrak-nabrak dalil, Pak. Oh, kalau bisa, jangan dibikin tabrakan lah. Karena omongannya Rasul itu tidaklah bertabrakan dengan yang lain, yang lainnya. Jelas, Pak? Jelas? Alhamdulillah kalau jelas. Kemudian, Pak, tasyahud. Sudah selesai kan, Pak? Langsung kan, kan? Moco Al-Fatihah lagi, surat lagi. Sebenarnya kan sama. Satu buat kita, tasyahud. Dan tasyahudnya insya Allah, Pak, di pembahasan yang akan datang lagi insya Allah. Kalau fikum insya Allah. Nanti setelah ini minta kita apa ini, Pak? Kalau anda punya usul, setelah ini kita baca surutnya salat, surutnya salat. Mudah-mudahan dua kali pertemuan selesai. Setelah itu nanti baru sujud sahwi, karena dalam salat kita pasti ada lupa, Pak. Gimana cara sujud sahwinya gitu? Ya, nanti mudah-mudahan. Sujudilah ya. Setelah sahwi, sujudilah tilawah. Sujudilah karena dalam bacaan Quran ada tilawahnya ya, mudah-mudahan dikasih umur panjang aja ya. Subhanakallahumma hamdik, syadu ala ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.